berkata, kita bebas berkarya. Acungkan tangan tanda setuju. Kita bebas bernyanyi, kita bebas berdansa. Kita bebas tertawa, acungkan tangan tanda setuju. Kita bebas.